Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah karena kita telah dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sampai kita pada tingkat nikmat, yaitu untuk mendengarkan dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat ke-65 kita memasuki hari ini adalah ayat ke-65 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kata-kata ibad, abdun ibad, itu selalu dipakai menjadi manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipakai dengan kata-kata ibad, menandakan keimanannya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah. Satu sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ibad itu, wa ibadur rahman alladhi yamshuna fil ardi. Artinya dikaitkan antara ibad dengan ar-Rahman. Allah telah memberikan posisi untuk hamba-hambanya dalam tanda kutip, yaitu orang yang soleh beriman kepada Allah. Allah mengatakan garis besarnya, laisa laka 'alaihim sultan. Kamu tidak akan dapat menguasainya, kata Allah. Wa kafa bi rabbika wakila. Tapi syaratnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala lah sebagai yang menjaga diri kita. Maka selalu dalam zikir itu disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mau disambung juga bisa, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita dasarkan pola pikir kita seperti ini, maka kita akan dapat terjaga dan setan tidak akan mampu masuk ke dalam tubuh kita, apalagi menggodanya dan yang segala macam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yang mana setan dapat menggerakkan dan mengkerahkan segala upaya dan usahanya, bahkan bala tentaranya, untuk menyeret manusia itu kepada dalam api neraka, yaitu api neraka yang namanya jahannam, yaitu jazaa'an mawfura, yaitu balasan yang betul-betul disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tidak akan ada ketinggalan sedikit pun. Maka itulah yang sangat mengerikan. Dengan setelah itu ayat mengata, ayat Quran dalam ayat 64 dari surah Al-Isra mengatakan seluruh setan apa yang dijanjikannya itu adalah sifatnya ghurur. Artinya tidak ada kebenarannya sedikit pun. Kalaulah mungkin kita persenkan, 100% pun tidak akan benar apa yang dikatakan setan. Kalaulah mungkin ada 1000%, 1000% pun tidak akan ada yang benar dari kata-katanya itu. Karena apa? Karena Allah sudah menggarisbawahi ghurur, tipu daya semuanya itu ghurur. Maka orang yang tertipu itu adalah maghrur. Artinya sudah tertipu dia dengan apa yang sudah menjadi bisikan setan. Tapi alhamdulillah, pada ayat ke-65 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan atau memberikan pujian kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Laisa laka 'alaihim sultan. Mengatakan kepada setan, wahai setan, sesungguhnya engkau tidak akan kuasa atas mereka. Siapa yang dimaksudkan Allah itu kepada mereka, atas mereka? Yaitu hamba-hamba yang beriman kembali kepada ibad, yaitu kata jamak yang berarti kan artinya hamba-hambaku, berarti banyak, lebih daripada dua, lebih daripada tiga, lebih daripada empat, dan lebih daripada terus-terus. Mudah-mudahan kita akan masuk kepada golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa kafa bi rabbika wakila? Mungkin di sini akan dijawab oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Dr. Ustaz Dr. Ardiansah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, saya kira apa yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi tentunya sudah hampir menuntaskan tafsir dan penjelasan terhadap ayat ini secara menyeluruh. Namun ada satu hal yang ingin saya ingin katakanlah, mungkin tambahkan, bahwa di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Nah, kata wakil sebagaimana kita ketahui adalah bukan wakil dalam kehidupan yang kita fahami seperti wakil presiden atau wakil gubernur atau wakil bupati, bukan itu. Tapi wakil yang dimaksud di sini adalah ya orang, kalau dalam kehidupan manusia, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab pada diri kita. Misalnya, atau dalam bahasa kita wali, ya. Tempat kita mengadukan segala urusan dan permasalahan kita. Itulah wakil. Dialah yang mengetahui betul apa yang menjadi hajat pada diri kita. Nah, yang paling mengetahui dan yang paling menguasai tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan akhir daripada ayat ini ditutup dengan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah engkau bertawakal atau wakil sebagai wakil, maka kita diperintahkan Allah dalam menghadapi godaan syaitan ini tidak ada jalan keluar, tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat membantu kita untuk mengalahkan syaitan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apabila seorang hamba sudah banyak terjerumus ke dalam jurang dosa disebabkan karena menuruti hawa nafsunya, mengikuti jejak-jejak syaitan dengan misalnya berjudi, ya berzina, menipu orang lain, mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya, maka tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan naluri manusia atau nurani manusia itu sendiri. Kita lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh saja, ada orang yang mungkin dia tidak pernah salat, dia bahkan tidak mengenal agama, tapi ketika dia berbenturan dengan satu permasalahan atau melihat suatu yang sangat menakjubkan ya, yang membahayakan jiwanya, maka dia akan mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin dia mengatakan, oh my God. Artinya tetap saja dia kembali kepada Tuhan, walaupun selama ini dia tidak pernah ingat Tuhan. Jadi kembalinya manusia kepada Tuhan itu adalah merupakan naluri kemanusiaan itu sendiri yang tidak dapat dia nafikan pada dirinya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini kalau kita tafsirkan lagi tentang arti wakil di sini, contohnya ada perkataan manusia, kamu menjadikan si Fulan sebagai wakil. Artinya ini dapat kita pahami bahwa kamu mempercayai untuk melakukan apa-apa yang kamu inginkan. Jika di antara manusia ada yang kamu percayai untuk melakukan dan menjaga urusan-urusanmu. Bagaimana jikalau wakil itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, yeah. Maka tidak dapat diragukan lagi jika penolong kita atau wakil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mungkin itu yang ingin saya tambahkan tadi, Ustaz Fajrul. Menarik sekali kalau kita melihat bahwa ya banyak orang yang tidak menjadikan Allah itu sebagai tempat dia kembali. Ya, artinya ketika dia sudah berbuat dosa dan sudah terlanjur di dalam dosa itu, maka dia mengatakan ya udahlah, basah-basah ajalah sekaligus. Artinya sudah berbuat dosa, terus sajalah berbuat dosa, tidak perlu lagi ya bertobat, artinya ya kalaupun aku bertobat Allah tidak akan menerima lagi taubatku. Ini adalah prasangka yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya melihat bahwa hal yang seperti ini tidaklah muncul, tidak akan terjadi kecuali dari orang yang memang betul-betul sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak lagi dia memahami dan mengetahui tentang agama itu sedikit pun. Ya, sehingga na'udzubillah thumma na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Ya, orang-orang yang memang betul-betul tidak ada lagi cahaya ketuhanan atau tidak ada lagi cahaya kebaikan, ya. Hatinya sudah tidak lagi bercahaya, tidak ada lagi nurnya. Ya, karena apa? Karena tauhid, akidah yang ada pada dirinya itu sudah hancur lebur dan tidak ada lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kepercayaannya, dan dia merasa bahwa hidup di dunia inilah segala-galanya. Sehingga ketika dia ingin mencari cendong, mencari tempat bergantung, dia bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada Allah, tapi kepada kemampuan dirinya, dan akhirnya dia akan merasakan kehancuran di dunia ini dan begitu juga di akhirat. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Bahasa wakafa ini disampaikan dengan fi'il madhi. Kalau masdarnya apa? Kifayah. Kifayah itu sudahlah, tak ada cara jalan lain kecuali Allah lah sebagai penolong kita. Maka kalau kita jadikan dukun sebagai penolong kita, itu berarti kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan yang lain sebagai penolong kita, inilah yang sangat membahayakan kehidupan kita saat sekarang ini, dengan peliknya permasalahan, yang sangat rumitnya permasalahan, seakan-akan tidak selesai. Tapi di sini sebetulnya konsep Allah mengatakan waqafa bi rabbika wakila, kembalilah kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah. Mudah-mudahan kita dapat memahami ayat ini sehingga kita dengan mudahnya kembali kepada Allah, itu adalah sebagai jaminan kita tidak akan terpernah dibisikkan dan dibisikkan oleh setan. Janji Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari godaan-godaan setan. Itulah jaminan Allah kepada kita ketika kita betul-betul penolong itu kita jadikan Allah sebagai penolong kita selama hidup kita, apalagi di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.